Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى السادس عشر طيب الخامس عشر min syu'abil iman, yang kelima belas dari cabang keimanan. Al-imanu biwujubi ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilihi wa taukirih, mengimani, membesarkan, mengagungkan, demikian memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya ini sifat yang didapatkan dari mahabbah kepada beliau, mahabbah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqaulihi ta'ala wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tu'azziruhu, kalian bela beliau dan kalian memuliakan, mengagungkan beliau, tuwakkiruhu, sebagaimana sudah kita sebutkan dari tanda cintanya seseorang kepada siapa yang dicintai, tentunya dia akan membela siapa yang dia cintai tersebut. Dan pembelaan yang pertama, tentunya dia menghidupkan menjalankan dan mewujudkan dengan praktek dari apa yang ditunjukkan, apa yang dibimbing, atau apa yang dicontohkan oleh siapa yang dia cintai tersebut, atau apa yang dilakukan oleh siapa yang dicintai tersebut, sehingga benar pernyataan cinta tersebut. Sehingga siapa yang dikatakan penolong, pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapatkan padanya citra yang sangat menyolok, kental, dengan pengamalan penampakan, penzahiran apa yang ada pada beliau dari amalan-amalan dari agama, dari syariat. Beliau sallallahu alaihi wasallam dan karenanya apabila ini tertanamkan di jiwa seseorang, dia pastinya akan memuliakan, akan menghormati, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah diinginkan pembelaan, tidaklah diinginkan memuliakan, mengagungkan, memposisikan beliau melebihi kadar beliau sebagai nabi dan rasul, menjadikan beliau ilah, menjadikan beliau berhala, menjadikan beliau hamba yang memiliki kemampuan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat sebagaimana Allah. Dan yang lainnya dari hak-hak ilah. Karena beliau juga tidak senang dikatakan demikian dan ditempatkan, diposisikan demikian. Jangankan perkara tersebut, beliau saja dikatakan oleh para sahabat, Masya Allahu wa syi'ta dan betapa Allah berkehendak juga dengan engkau ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, apakah engkau menyamakan, mensetarakan saya, menjadikan saya sekutu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan menderajatkan sejajar dari sisi kehendak Allah dengan kehendak saya. Hal ini beliau tolak. Beliau tidak bisa menerima, apatah lagi beliau diposisikan sebagai ilah yang disembah. Tentunya ini adalah melampaui batas, sehingga kita berdoa, meminta, dilepaskan dari kemudaratan, dilepaskan dari bala. Sama saja, beliau masih hidup, terlebih lagi setelah beliau wafat. Ini bukan mengagungkan, memuliakan, tetapi ini adalah melampaui batas suatu yang beliau peringatkan dan beliau tidak pernah ridai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya, apabila kita benar mencintainya, kita jalankan agamanya sepenuhnya. Kita praktekkan agamanya, sunnahnya. Kita ta'zim apa yang datang dari beliau pada jiwa kita. Finufusina. Awalan yang pertama, baru kemudian selainnya dan setelah itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وقال رحمه الله فالذين آمنوا قوله تعالى فالذين tadi dalam surah Al-Fath, dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9 dan Allah Subhanahu wa taala berfirman فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه dalam surah Al-A'raf. Dan orang-orang yang beriman, falladzina amanu bihi, beriman, mengimani beliau, dan mengagungkan beliau, dan membela, menolong beliau, adalah orang-orang beriman yang benar keimanannya, maka dia akan membela, dia akan memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan, pertama pembelaannya dia hidupkan, dia tampakkan pada dirinya dari berbagai amalan, dari berbagai syiar sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dikatakan beliau imam ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana benar pernyataan ini terhadap beliau, karena didapati beliau adalah seseorang yang sangat menghidupkan, menampakkan, mewujudkan, menzahirkan sunnah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam pada diri beliau. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala As-Sijistani, murid beliau. Orang yang paling saya dapatkan paling mencontohi Rasulullah adalah Imam Ahmad. Karena itu pula para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, di antara 4 mazhab yang ada dalam mazhab fuqaha yang ma'ruf, maka yang paling mendekati dengan penegakan sunnah adalah apa yang dikatakan dengan mazhabnya Ahmad, atau yang didapatkan dalam mazhab Ahmad. Tentunya tidak lain dikarenakan beliau kokoh gigih, menampakkan dan mewujudkan sunnah itu pada diri beliau, sampai beliau mengatakan, sampai pun seandainya engkau mendapatkan Rasulullah bersisir, bagaimana cara bersisir beliau, maka nampakkanlah sunnah, kalaupun hanya sekedar bersisir dengan cara beliau. Ketika Imam Ahmad dibekam, beliau memberikan upah kepada pembekam. Ditanyakan kepada beliau kenapa demikian, beliau mengatakan Rasulullah pernah dibekam dan memberikan upah kepada pembekam. Karenanya, setelah banyak para ulama terbunuh dalam fitnah khalqul Quran di zaman Ma'mun, Imam Ahmad rahimahullah, orang yang paling tegar dan kokoh berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu Ma'mun pun dengan penerusnya sangat menginginkan Ahmad memberikan pernyataan yang menyelisih sunnah. Karena kalau sudah dinyatakan oleh Imam Ahmad, maka manusia akan mengikuti. Dalam satu keadaan, beliau diminta untuk, beliau diperintahkan untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. maka kalaupun diancam, bahkan disiksa, beliau pun mengatakan di hadapan manusia bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan manusia pun mencatat perkataan yang berharga ini, yang emas ini dari Imam Ahmad. Dan sampai hari ini pun manusia berkeyakinan, dan sampai hari kiamat nantinya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Inilah Imam Ahmad, pembelaan beliau, perwujudan beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman demikian terhadap sunnah beliau, memuliakan, menghidupkan, mewujudkan, menampakkan, membahirkan. Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wa ta'dhiruhu huna ta'dhimun bila at-ta'dhimu bila khilaf. Ta'dhir di sini kata beliau yaitu diinginkan pengagungan dengan tidak didapatkan perselisihan padanya. Wa qauluhu ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Dalam surat An-Nur ayat ke 63, kalau tadi suratul A'raf 157. Di sini dalam surat An-Nur ayat yang ke 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan seruan-seruan kalian kepada Rasul di antara kalian seperti seruan panggilan kalian satu dengan yang lainnya terhadap satu dengan yang lainnya di antara kalian. Qala rahimahullah, ay la taqulu lahu ya Muhammad ya Abul Qasim bal ya Rasulullah ya Nabi Allah. Yaitu janganlah engkau mengatakan ya Muhammad ya Abul Qasim, tetapi katakanlah ya Rasulullah ya Nabi Allah. Para mufassir tentunya mereka dari mufassir ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan apabila di dalam ayat ada pernyataan Allah dengan memanggil nabinya dan meminta nabinya ya ayuhan nabi, maka ini menjadi contoh bagi kita ketika kita mengatakan kepada nabi ya ayuhan nabi atau ya Rasulullah. Allah saja menghormati nabinya, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membesarkannya. Maka kita pun juga demikian. Demikian ketika ada lafaz qul dalam ayat yang diinginkan dengannya katakanlah, maka ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memaknakan qul abillahi wa ayatihi misalnya dari ayat, katakan wahai Nabi Allah, Rasulullah, apakah dengan kepada mereka orang-orang munafik, apakah dengan ayat Allah dan Rasulnya demikian dalam ayat, kita tidak mengatakan katakan ya Muhammad atau katakan ya Abul Qasim. Tidak demikian, tetapi kita katakan, kita sebut dengan penyebutan yang sepantasnya, yang mulia. Katakan ya Nabi Allah, katakan ya Muhammad, katakan ya Nabi Allah, katakan ya wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik. Demikian kita menerjemahkannya. Sebagai bentuk pemuliaan kita kepada beliau. Karena penyebutan nama beliau langsung bukan suatu penghormatan. Tidak boleh kita samakan beliau dengan kita. Beliau memang manusia sama dengan kita, tetapi beliau memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah bahkan, dan di sisi hamba-hamba Allah, bahkan di antara para nabi dan rasul. Maka adalah hal yang tidak pantas beliau dimuliakan oleh Rabb semesta alam ini. Demikian para nabi, demikian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah daripada hamba-hamba yang saleh. Lantas kita tidak memuliakan beliau sekedar dengan memanggil namanya langsung. Maka itu janganlah kalian memanggil, menyeru Rasulullah sebagaimana kalian menyeru, memanggil terhadap satu dengan yang lainnya di antara kalian. Wallahu a'lam bishawab. Inilah adab kalau memang kita dikatakan ingin membela memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dari seruan yang tidak beradab mengatakan idil ya Muhammad, berbuat adillah ya Muhammad terhadap apa yang dikatakan oleh Dzul Khuwaisirah, atau berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Dzul berkenaan dengan perkataan yang dikatakan oleh Dzul Khuwaisirah, nenek moyang Khawarij, dengan tidak sopan, dengan tidak beradab mengatakan adillah ya Muhammad. Maka kata Rasulullah, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa kayak lagi yang berbuat adil? Demikian pengajaran beliau, tidak pantas untuk disebutkan nama beliau sebagaimana penyebutan nama kita langsung. Dan lihatlah para sahabat memanggil beliau dengan nama yang mulia. Bahkan di antara mereka ada yang lebih tua dari beliau, seperti Abu Bakar memanggil beliau dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya demikian ketika kita langsung bertemu dengan beliau seperti para sahabat dahulu, dan kalaupun kita sebutkan nama beliau, kita inginkan beliau kita katakan dengan penyebutan yang sebaik-baiknya. Penyebutan yang sebaik-baiknya. Sehingga tadi disebutkan bagaimana kita membaca ayat ketika disebutkan qul li azwajika dan seterusnya misalnya dari ayat, maka kita katakan, kita artikan, kita terjemahkan, katakan ya, katakanlah ya Nabi Allah. Katakanlah ya Nabi Allah, jangan kita katakan dan jangan kita terjemahkan, katakan ya Muhammad. Ini adalah suatu yang tidak beradab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali qaulihi ta'ala la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi, jangan kalian mengedepankan tentunya diri kalian di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Tetapi posisikanlah dirimu di posisi di belakang. Dan Kalau ini diinginkan dengan ketetapan Allah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, baik Allah secara langsung menetapkan ataupun itu ditetapkan oleh Rasulullah, maka jangan engkau mengedepankan apa yang ada padamu, tetapi tetapkanlah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, mengedepankannya, demikian mengedepankan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Karena apa yang ditetapkan oleh beliau adalah apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak beradab dan sangat tidak ada bentuk perwujudan pemuliaan dan pembelaan kepada beliau ketika kita mengedepankan apa yang ada pada kita dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat tidak memiliki penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, kalaupun seorang mengatakan dia membela, dia memperjuangkan Nabi, tetapi kemudian sunnah-sunnahnya dia tinggalkan, tetapi kemudian sunnah-sunnahnya dia lalaikan, bahkan perkara yang wajib dari sunnah tersebut, yaitu dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia abaikan, dia lalaikan. Lah bagaimana dia mau membela dan bagaimana dia mau menolong, bagaimana dia memperjuangkan, dia sendiri mengalahkan, dia sendiri membelakangkan. Ini tidak sesuai pernyataan dengan perbuatan. La tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Dalam suratul Hujurat ayat yang pertama. Tetapi yang semestinya ada, apa yang datang dari beliau, engkau kedepankan. Engkau nomor satukan. Itu namanya engkau bela beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya engkau muliakan beliau. Itu namanya engkau hormati beliau. Kalaupun ternyata apa yang ada padamu tidak sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah, kamu tinggalkan apa yang ada padamu, kamu kedepankan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang lebih pantas bagimu. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka beliau mengatakan, saya akan perangi mereka. Walaupun Nabi SAW ada di tengah-tengah kita. Karena mereka enggan dan tidak mau menjalankan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau mana'uni iqalan. Seandainya ada yang mau mencegahku, saya akan perangi. Karenanya para sahabat pun tersadarkan bahwa yang benar bersama Abu Bakar. Karena beliau membela apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu berkata al-Imam Abdullah ibn al-Madini rahimahullahu taala, ahya al-Islam rajulan, ada dua orang yang menghidupkan Islam yang hampir saja mati dihidupkan, dipertahankan, dibela. Satu darinya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Mereka memilah antara sholat dengan zakat. Maka dengan keteguhan berdiri di atas agama, di atas sunnah, beliau memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua adalah Imam Ahmad yang tegar menghadapi fitnah khalqul Quran. Dan karenanya sampai hari ini dan sampai hari kiamat, zakat adalah perkara yang wajib dikeluarkan. Dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya beliau dikatakan As-Siddiq. Dan karenanya beliau diangkat oleh Allah menjadi manusia yang pertama memimpin manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kalau ada yang datang darimu menyelisih Rasulullah, tidak pantas kamu kedepankan apa yang ada padamu. Itu bukan memuliakan, bukan membesarkan, bukan menghormati, bukan membela. Tetapi sebaliknya engkau melecehkan dan engkau bahkan meremehkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi" dalam suratul Hujurat ayat yang kedua sampai kelima. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Pengangkatan suara di antara sesama kita mungkin masih dianggap wajar-wajar saja, walaupun itu tidak beradab. Yaitu satu dengan yang lain saling mengangkat suara menunjukkan tidak adanya adab. Tetapi di hadapan Rasulullah ini bukan hanya tidak beradab, akan menghilangkan amal seseorang, menghapus amal seseorang. Kalau dikatakan saja tidak beradab itu cukup, apalagi dengan ancaman akan menghapuskan amalan seseorang. Wal'iyadzu billah. Karena itu, para sahabat berkata di hadapan Rasulullah dengan perkataan yang penuh penghormatan, penuh pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, beberapa sahabat khawatir dan takut. Dia termasuk di dalam ayat tersebut mengangkat suara melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir mereka. Karenanya para ulama ahli hadis, dan ini perwujudannya di hari ini, praktik amaliannya di hari ini, ulama ahli hadis mengatakan, apabila engkau menyampaikan apa yang datang dari Nabi, itu adalah hadisnya, itu adalah sabdanya, maka sebutkanlah dengan penuh penghormatan, dengan penuh pemuliaan, yang seakan-akan engkau berkata di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkanlah dengan cara yang baik. Sebutkanlah dengan cara yang mulia. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Jangan engkau jadikan olok-olokan. Jangan engkau jadikan permainan. Jangan engkau jadikan sebagai ajang tertawaan. Wal'iyadzu billah. Tetapi tegakkanlah sebagaimana yang harus engkau tegakkan pemuliaan, penghormatan terhadap beliau, walaupun beliau telah tiada, tidak ada di hadapanmu, tetapi apa yang kau bacakan dari sabda beliau dengan pemuliaan terhadap beliau seakan-akan beliau ada di hadapanmu. Dan karenanya pula para ulama hadis ketika membaca hadis Rasulullah, mereka tidak membacanya dengan menjadikan bacaan yang menarik seorang untuk tertawa, menarik seorang untuk meremehkan pada akhirnya apa yang didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Sebutkanlah dengan cara yang baik, dengan cara hormat, dengan penuh santun atau sopan santun apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang semestinya kita tegakkan sebagai umat beliau, sebagai pengikut beliau. Karena sungguh beliau adalah anugerah Allah yang Allah datangkan kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin itba'atha fihim rasulan. Allah telah menjadikan Rasulullah ini sebagai anugerah dan taufik terhadap kita semua. Maka kalau dia itu adalah anugerah dan taufik bagi kita untuk memuliakan. Bukan anugerah dan taufik kita lecehkan, kita sepelekan atau kita remehkan. Kita muliakan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dalam bab atau iman yang ke-15 ini. Kemudian kata beliau, wabihi ambana al-Baihaqi qala wa hadhi manzila fawqa manzilatil mahabbah. Dan kedudukan yang seperti ini kata beliau di atas kedudukan sekedar mencintai. Sekedar mencintai. Tetapi tentunya munculnya sifat pembelaan ini karena mencintai. Tetapi pembelaan ini bahkan melebihi mencintai. Melebihi mencintai karena wujud cinta membelanya. Bukan hanya mengatakan cinta tapi tidak membelanya. Tidak memuliakan, tidak menghormati. Tetapi wujud cinta itu pembelaan. Maka manzila pembelaan ini di atas manzila mahabbah. Id laisa kullu muhibbin mu'azzama atau mu'azziman. Dikarenakan tidaklah setiap yang dicintai itu diagungkan, dimuliakan. Tidak semua yang dicintai itu diagungkan dan dimuliakan. Sehingga pemuliaan ini melebihi kecintaan. Contohnya kata beliau, kamahabbatil ab li waladih wasayyid li abdihi, seperti kecintaan orang tua kepada anaknya, tuan terhadap budaknya. Ini hanya sekedar cinta min ghairi ta'zim, tidak diinginkan dengan pemuliaan dan penghormatan. Semata-mata seorang ayah cinta anaknya, budak apa tuan mencintai budaknya. Berbeda bi khilafil aqd, berbeda anak dia mencintai orang tuanya disertai dengan ta'zim, disertai dengan penghormatan, disertai dengan pemuliaan. Demikian budak mencintai tuannya disertai dengan pemuliaan penghormatan. Karena itu mahabbah kepada beliau membawa kepada pembelaan. Dan pembelaan ini tempat yang melebihi tempat cinta. Kalau ada orang membela, pasti dia mencintai. Pasti dia mencintai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hambanya. Pertama yang mencintai beliau dan mengagungkan beliau. Kita dipilih oleh Allah karena ini adalah tempat yang mulia, maqam yang utama, menjadi pembela nabinya, menjadi orang yang mencintai nabinya menjadi pembela nabinya, menjadi orang-orang yang memuliakan nabinya, ini adalah tempat yang utama. Tempat yang utama. Ini bahkan melebihi kedudukan para raja-raja di dunia. Kedudukan siapa yang memiliki posisi tinggi di dunia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, para sahabat Nabi, mereka saling berebut. Ketika berperang, menjadi perisai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tentunya mereka diatur dan ditunjuk oleh Rasulullah, pada akhirnya siapa yang menjadi perisai, pada akhirnya nantinya siapa yang bersama beliau, tetapi merupakan wujud pemuliaan dan wujud bahwa mereka adalah orang yang ingin membela Rasulullah. Mereka sangat berharap untuk ditempatkan di posisi tersebut. Ketika Rasulullah mengatakan besok di perang Khaybar akan ada membawa-pembawa simbol ataupun membawa bendera Islam yang dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mendengarkan hal tersebut, karena dikatakan besok para sahabat saling satu dengan yang lainnya, saling berdiskusi, saling mereka berbicara, siapa kira-kira orangnya ini. Semuanya menginginkan. Semuanya berharap dikatakan oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rekomendasi yang mulia. Ternyata yang dimaksudkan adalah sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Mendengarkan hal ini, para sahabat tadinya berharap mereka, bahkan mereka sampai begadang. Yang pada akhirnya Rasulullah menanyakan, mana Ali? Dikatakan Ali matanya sakit. Maka dikatakan panggil dia dan kemudian diobati matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah mata Ali pun sembuh. Dan bendera itu diberikan kepadanya. Artinya para sahabat melihat ini adalah tempat yang utama, tempat yang mulia. Mereka sangat ingin mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Siapapun yang dia mencintai Rasulullah, membela Rasulullah dengan makna cinta dan pembelaan yang telah disebutkan, tentunya dia adalah seorang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini banyak sekali sunnah, banyak sekali bimbingan dan petunjuk beliau yang di tengah umat hampir saja tidak diketahui, hampir saja ditinggalkan, hampir saja mati sunnah tersebut. Maka kalau kita adalah orang yang mencintai beliau, Orang yang memuliakan beliau, wujudkanlah sunnah itu. Hidupkan. Zahirkan. Sekuat kemampuanmu. Sehingga tentunya bulan Ramadan, di saat kita diberikan kebaikan oleh Allah untuk beramal mudah atau beramal dengan mudah, maka wujudkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Itulah yang diharapkan. Inilah dari cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wujudkan, nampakkan sunnah itu, amalan tersebut, sekemampuanmu. Walaupun tentunya dalam menampakkan dan menghidupkan sunnah itu penuh dengan aral melintang, penuh dengan kebencian dari orang-orang yang tidak suka, namun tidak ada masalah kalau itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala ditanya tentang kondisi karpet yang cepat memudar karena karpet di masjid dalam keadaan manusia atau para penuntut ilmu masuk ke masjid dengan menggunakan sandal dan sepatu berjalan di atas karpet masjid tersebut. Cuma yang perlu antum ketahui, karpet yang di tempat dulu kami belajar di Dammat atau di Sa'dah Dammat tersebut, tempat Syekh Muqbil, ya tentunya karpet tidak seperti karpet yang ada di Haram, Makkah dan Madinah, atau karpet-karpet yang istimewa. Tetapi karpet sebagaimana layaknya karpet-karpet masjid, sebagaimana layaknya karpet-karpet masjid. Ini yang perlu untuk kita ketahui pertama. Kemudian menghidupkan sholat dengan sendal dan sepatu itu adalah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghidupkan sholat sendal dengan sepatu di zaman beliau sebagai bentuk perwujudan mukhalafah terhadap orang-orang kafir, karena mereka tidak sholat dengan sendal dan sepatu mereka, atau tidak beribadah dengan sendal dan sepatu mereka. Karena itu ketika Rasulullah didapati pada sendal beliau, sepatu beliau memijak najis, datang Jibril memberikan keterangan bahwa pada sendal beliau ada najis. Sehingga beliau yang sholat dengan menggunakan dan memakai sendal, beliau pun melepaskan. Ini menunjukkan beliau sholat dengan apa? Dengan sendal dan sepatu. Melihat hal tersebut, para sahabat pun melepaskan sendal mereka. Ini menunjukkan para sahabat pun sholat dengan sendal mereka. Maka setelah sholat, Rasulullah mengatakan, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Kata para sahabat, karena kami melihat engkau melepaskan ya Rasulullah, kami pun melepaskan. Maka kata beliau, tadi Jibril mendatangi saya memberitahu bahwa sendal saya ada najisnya, jadi saya buka, saya lepaskan. Adapun kalian, kalau tidak demikian maka pakailah, selisihilah Yahudi dan Nasara. Dari keterangan ini, di sisi sebagian ulama memakai sendal adalah hukumnya sunnah. Di sisi sebagian yang lain mengatakan hukumnya mubah. Tetapi di pandangan beliau, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau adalah imam yang besar, imam yang sangat mengagungkan dan menghidupkan sunnah yang kami lihat. Beliau mengatakan, kalau yang dipermasalahkan itu karpet, dan beliau memandang memakai sendal itu sunnah salat. Kalau yang dipermasalahkan itu karpet, dan karpet itu baru datang kemudian setelah sebelumnya mereka telah memakai sendal untuk sholat. Dulu tanpa karpet, mereka pun juga sholat dengan sendal dan sepatu. Kata beliau, kalau memang demikian, maka bukan sendal yang dilepas dan sepatu yang dilepas, tetapi karpet yang dilepas daripada sendal yang dilepas dan sepatu yang dilepas. Karena melepas karpet tidak menyelisih sunnah. Tapi melepas sendal dan sepatu masuk ke dalam masjid, itu menyelisih sunnah, kata beliau. Lihat bagaimana pengagungannya beliau terhadap sunnah. Ya kalau menurut perhitungan manusia biasa, masa karpet yang dilepas? Ya namanya karpet, karpet yang dipasang, sendal yang dilepas. Tapi pandangan beliau, karena sendal dan sepatu dipakai itu adalah sunnah ketika bersolat, maka bukan karpet yang di, bukan sendal yang dilepas, bukan sepatu yang dilepas, tetapi apa? Karpet yang dilepas. Kata beliau, di tempat ini kita mengagungkan sunnah, yaitu di tempat beliau, di ma'had beliau. Di tempat ini kita mengagungkan sunnah. Sampai pun tempat yang lain tidak mengagungkannya, maka di tempat ini kita mengagungkan sunnah. Sekuat kemampuan kita, apa yang kita tahu itu dari sunnah, kita hidupkan, kita wujudkan. Bukan kita singkirkan. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Murabbi, pendidik. Pendidik yang mendidik seseorang untuk kokoh dan berpegang teguh dengan sunnah. Sehingga yang bertanya telah mendapatkan jawaban yang sempurna pula. Kemudian berkaitan dengan pemakaian sepatu dan sendal, kalaupun mungkin di sisi ulama seperti beliau dan yang lainnya menganggap itu sunnah, tetapi bukan berarti sepatu dan sendal yang masuk ke dalam masjid lantas tidak ditinjau, tidak dilihat terlebih dahulu apa yang dipijak oleh sepatu dan sendal tersebut sebelum masuk ke dalam masjid. Maka wajib hukumnya, jadi sunnah masuk ke dalam masjid dengan sendal dan sepatunya atau sholat. Tetapi wajib hukumnya, kata beliau. Dan siapapun dari yang mengatakan hukumnya sunnah, wajib untuk mentaftish, untuk meneliti sendalnya, sepatunya sebelum masuk ke masjid. Apakah membawa pijakan najis kotoran sehingga mengotorkan masjid. Karena mengotorkan masjid juga menyelisih sunnah. Rasulullah menyuruh masjid untuk dibersihkan. Rasulullah menyuruh masjid untuk diwangikan. Rasulullah menyuruh masjid untuk dimuliakan. Kalau mengotor itu menyelisih. Maka wajib orang yang masuk dengan sendalnya dan sepatunya ke masjid, kalau itu terwujudkan misalnya, maka wajib baginya untuk memeriksa sendalnya terlebih dahulu. Apakah bersih? Apakah lepas dari kenajisan? Kalau tidak, maka jangan dia masukkan sepatunya dan sendalnya. Karena itu dari bimbingan yang benar, seorang mendapatkan sendalnya ada kotor, dia kesetkan dia apa? Di permukaan bumi. Karena tanah yang jadi tempat kesetnya itu adalah pensuci baginya. Pensuci baginya. Pernah wanita-wanita mempermasalahkan pakaian mereka yang pakaian mereka itu melebihi dari telapak kaki mereka. Kalau laki-laki, pakaian mereka di atas mata kaki. Pakaian mereka, sarung, kamis, di atas mata kaki. Kalau perempuan, pakaian mereka melebihi telapak kaki mereka. melebihi telapak kaki mereka sampai tidak tampak telapak kaki mereka. Maka perempuan mempermasalahkan dengan pakaian yang seperti ini terseret di permukaan bumi, yang bisa saja memijak, bisa saja menyeret apa? Menyeret daripada kotoran, menyeret daripada najis. Maka kata Rasulullah, pakaian tersebut disucikan dengan tempat yang terbebas dari najis. Misalnya seorang memijak najis, maka dia berjalan di permukaan bumi, akan melenyapkan najis tersebut dengan permukaan bumi yang lain yang suci. Karenanya dikatakan, ju'ilal ardu li masjidan wa tahura. Dijadikan masjid ini, kata Rasulullah, dijadikan bumi ini, kata Rasulullah, sebagai masjid. Di mana saja kita dapat sholat, di permukaan bumi kita boleh sholat. Dan dijadikan bumi ini, kata Rasulullah, tahuran, sebagai pensuci. Yaitu sebagai untuk bertayamum dan mensucikan apa yang najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga membersihkan sendal dalam hukum wajib sebelum masuk ke masjid untuk dibersihkan sehingga tidak membawa najis. Demikianlah dari sunnah ini. Namun yang ingin kita ambil keterangan di sini, bahwa di sisi ulama hadis, sunnah itu adalah suatu yang agung. Sunnah itu adalah suatu yang agung yang tidak boleh kita tinggalkan semata-mata karena kepentingan dan hawa nafsu kita. Kemudian sunnah, kalaupun tidak sesuai dengan kepentingan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka bukan sunnah yang ditinggalkan, tetapi keinginan kita yang ditinggalkan. Mungkin berat bagi kita, mungkin mengganjal bagi kita. Yang berat dan mengganjal ini yang ditinggalkan, sunnah yang ditegakkan. Sunnah yang ditegakkan, ini namanya pembelaan. Ini namanya menghidupkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga cerita-cerita yang seperti tadi di sisi para ulama sunnah banyak. Di sisi para ulama sunnah banyak. Yaitu bagaimana praktek amaliyah mereka terhadap menghidupkan sunnah. Yang tentunya ini membimbing kita para penuntut ilmu. Mengagungkan sunnah, membesarkan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada satu masalah yang terakhir tadi. Masalah memakai sendal dan sepatu masuk ke dalam masjid. Di sisi ulama yang lain, melihat perkara ini perkara yang mubah. Maka mereka mengatakan kalau sekarang wujud masjid itu ada karpet, ada lantai dengan berbagai jenis lantai, karena hukumnya mubah, maka kita tidak memakai sepatu. Kita tidak memakai sepatu karena hukumnya mubah. Berhadapan dengan pemuliaan masjid, masjid itu harus bersih. Masjid itu harus bersih, wangi, sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk masjid dibersihkan, masjid diwangikan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina, dan bersihkanlah rumahku, sucikan rumahku untuk orang-orang yang ingin beretikaf dan ingin untuk menegakkan ibadah-ibadah tawaf dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga masjid dijaga keindahannya, dijaga kebersihannya. Karena hukum sendal di sisi mereka mubah, maka ditempatkan di luar. Atau ditempatkan pada tempatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, melihat kondisi manusia yang jauh dari sunnah, kata mereka, maka menghidupkan kalau dipandang ini adalah sunnah, perlu dengan pengajaran terlebih dahulu. Pemahaman yang matang terhadap sunnah terlebih dahulu. Dengan kondisi masyarakat di masjid tersebut yang mungkin mereka tidak mengenal sunnah. Sehingga mereka diajarkan terlebih dahulu. Baru mengerti, dan masyarakat mengerti baru diamalkan. Tetapi ketika belum mengerti, tidak boleh diamalkan karena bisa jadi sunnah yang diinginkan mendatangkan fitnah yang besar. Dan menolak fitnah itu wajib dari sekedar menjalankan suatu yang maslahat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu kalau hukumnya sunnah. Tapi kalau dia hukumnya mubah, tentunya bukan perkara yang mubah lantas mendatangkan fitnah. Yang sunnah saja tidak boleh mendatangkan fitnah, apalagi yang mubah. Karena itu, mendapatkan pertimbangan-pertimbangan tadi dari para ulama, tentunya siapapun yang Allah nugrahkan kepadanya ilmu untuk menjadikan keterangan-keterangan dari mereka ini sebagai petunjuk. Sehingga dalam satu sisi dia menegakkan yang benar, tapi tidak mendatangkan yang bermasalah. Demikian maksud kami untuk menerangkan poin yang terakhir tadi tentang apa yang kita dapatkan dari beliau, bagaimana beliau menghidupkan sunnah, yaitu Syekh Muqbil, tetapi mendudukkan masalah dengan keadaan yang ada itu penting agar tidak disalahpahami. Jadi contoh bagaimana pengagungan beliau, mereka ulama ahli hadis terhadap sunnah. Namun membawa masalah ini perlu dengan juga tentunya basirah, bimbingan. Sehingga kita tidak sembrono, tidak ngawur dalam menerapkan apa yang benar. Di mana fitnah siap datang dan siap menghadang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Inilah cabang yang keberapa? Ke-15. Kemudian cabang yang ke-16. As-sadis asyar min syu'abil iman. Cabang yang ke-16 dari cabang keimanan. Syuhul mar'i bidinihi hatta al-qadaf finnar ahabbu ilaihi minal kufri. Kokohnya berpegang terhadap agama, kokohnya seseorang berpegang terhadap agama sampai walaupun dia dilemparkan di dalam api, itu lebih dia sukai daripada dia keluar dari agamanya, daripada dia keluar dari agamanya. Jadi kokohnya seorang berpegang dengan agama Allah sampai walaupun dia dilemparkan di dalam api, itu dia lebih senangi daripada dia kufur, dia keluar dari agamanya. Tentunya pertama, agama yang Allah anugerahkan kepada kita ini adalah anugerah yang sangat istimewa. Bukan suatu pemberian yang biasa-biasa saja. Anugerah yang sangat istimewa. Karena kalau mau, kita bisa menjadi orang yang di luar Islam dari awal kita lahir. Tidak sulit bagi Allah mengeluarkan kita dari agamanya, menggantikan kita dengan yang lainnya yang cinta dengan agamanya. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat, mereka dari musyrik kemudian berislam, penuh dengan ujian, cobaan, bahkan sampai kepada taraf jiwa dipertaruhkan, maka kita akan mengerti bagaimana anugerah agama itu. Bukan perkara yang biasa. Kita, atau hampir boleh kita semuanya, alhamdulillah lahir, bapaknya Islam, ibunya Islam. Kita lahir sempurna. Langsung kita beragama Islam karena bapak Islam, ibu Islam. Boleh kita katakan hampir kita semua. Setelah kita berislam, alhamdulillah ternyata bapak ibu kita mengenal dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah. Kemudian kita pun berpegang dengan dakwah ini tanpa suatu keribetan, ribet, tanpa suatu kesukaran. Kita langsung berpegang dengan dakwah salafiyah. Kalau kita mencermati betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan kita di keluarga Islam, tidak dapat ujian cobaan, kemudian berpegang dengan dakwah salafiyah juga nyaman, tidak dapat ujian dan cobaan. Mungkin saya mewakili di antara bapak-bapak kalian atau orang tua kalian yang dulunya tidak berpegang dengan agama, yang dulunya tidak berpegang dengan agama atau tidak mengenal dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah. Maka saya katakan sebagai saksi hidup, betapa dulu kami diuji, betapa dulu berat kami membawa dakwah. Walaupun beratnya itu tidak seberapa dengan beratnya para sahabat, tetapi kami berat. Karena berhadapan dengan orang tua yang tidak mengenal Islam dengan baik. Kemudian telah dimasukkan pemikiran-pemikiran bahwa dakwah ahlu sunnah atau dakwah as-salafiyah itu dakwah yang berbahaya. Atau dakwah yang menegakkan as-sunnah itu dakwah yang sesat bahkan. Maka bagaimana kita berhadapan dengan keadaan kondisi seperti ini? Kita membawa agama ini suatu yang tidak diridhoi di tengah-tengah manusia. Sampai pada akhirnya kita harus memilih dan bertaruh. Berpegang dengan kebenaran, kalaupun dibenci, kalaupun dimusuhi, atau mengikuti mereka. Itu dulu. Saya katakan saya mewakili di antara sekian. Barulah kemudian kita mengenal dakwah salafiyah, diberikan taufik, kemudian kita pun memiliki keluarga yang mengerti dakwah salafiyah, terlahirlah anak-anak salafi. Anak-anak yang berada di atas dakwah salafiyah. Itu adalah anugerah yang besar bukan anugerah yang biasa-biasa saja. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan yang Allah berikan terhadap orang-orang tua kalian, tidak mudah kalian mendapatkan hidayah ini. Tetapi kalian kemudian mendapatkan hidayah ini. Walaupun kami katakan, kami juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk mengerti apa yang benar. Kalau seandainya tidak, kita tidak mengerti apa yang benar sampai hari ini. Dan mungkin kalian pun tidak terwujudkan. Kalian pun tidak terwujudkan. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga ketika mendapatkan anugerah yang seperti ini bagi kami yang mendapati keadaan pada waktu itu, merasa sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan suatu hal yang mudah. Tentunya demikian keterangan ini kami sampaikan kepada kalian. Bukan suatu yang mudah mendapatkan anugerah Islam, sunnah, wahai saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian para penuntut ilmu. Ada yang diusir orang tuanya. Bukan karena dia durhaka dengan orang tuanya, tidak. Dia bahkan berbuat baik kepada orang tuanya. Dengan dia ngaji, dia semakin baik, semakin taat, semakin turut. Tapi orang tuanya tidak ingin. Dia ingin anaknya yang dulu, yang bebal. Dia ingin anaknya dulu yang kurang ajar. Dia ingin dulu anaknya yang apa? Yang tidak beradab. Dia ingin itu daripada anaknya yang soleh. Sehingga ketika anaknya dapati soleh, diusirnya anaknya yang soleh. Mendapatkan orang tua yang seperti ini bagaimana kira-kira anak-anakku? Berat. Diusir. Dikucilkan. Karena hanya berpegang dengan sunnah. Tetapi alhamdulillah dengan taufik dari Allah, Allah berikan kekuatan anak-anak ini. Orang-orang ini. Sehingga berpegang dengan dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Kemudian darinya dihasilkan jail generasi dakwah salafiyah yang jadid, yang baru. Kalau dulu mereka melempem, ya mohon maaf, tamat sudah dakwah salafiyah. Kalau mereka dulu orang yang lemah, Allah tidak memberikan kekuatan menolong, maka selesai sudah. Pernahkah kalian mendengarkan di saat sekarang dakwah salafiyah di negeri Jawa sekian gelintir orang dari tangan tidak lepas daripada dua tangan ini. Di negeri yang satu tidak lepas dari satu tangan. Di negeri yang satu tidak lepas daripada tiga jari. Dulu orang-orang tua kalian, generasi kalian yang pertama di negeri-negeri asing, terasing. Kalian tidak melihat zaman ini. Kalian melihat zaman ini. Di saat ma'had ahlu sunnah bersebar di seluruh pulau Nusantara ini. Tidak satu, tidak dua. Sekian jumlahnya, ratusan santrinya, ratusan orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya tidak seperti itu. Dulunya tidak seperti itu. Satu dua orang. Sudah satu dua mendapatkan ujian yang seperti tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kondisi yang demikian ini memang berat. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tidak akan tertolong. Tetapi kemudian Allah tolong. Mereka berpegang. Sampai pada akhirnya, sampailah dakwah ahlu sunnah ini kepada generasinya. Yaitu kalian. Maka kita kembali kepada keterangan yang ada. Berpegang dengan agama. Yang itu adalah anugerah Allah terbesar. Lebih baik daripada sekedar seorang dilempar ke dalam api, mengganti agamanya. Bukan suatu hal yang remeh, kalian lantas dapat Islam. Kalian dapat kenal ini sunnah, ini bukan sunnah. Bukan suatu hal yang remeh. Tidak perlu kita jauh-jauh, kita lihat sekitar kita. Lihat perbedaan kalian dengan sekitar kalian. Yang dia tidak mengenal ahlu sunnah atau tidak mengenal hidayah dengan kalian yang mengenal hidayah dari orang tua kalian. Lihat jauh perbedaannya. Kalian ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah ini. Sebagaimana orang tua kalian. Maka pegangilah erat-erat. Lebih baik hilang nyawa ini. Lebih baik hilang jiwa raga ini. Daripada kita mengganti apa sesuatu yang sesuatu terhadap apa yang sesuatu itu sangat berharga dan mahal harganya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Beberapa teman-teman yang kita katakan teman-teman saudara kita yang mengikuti dakwah berpegang dengan sunnah di negeri-negeri barat kafir, baik itu Amerika, Eropa dan seterusnya. Dalam pertemuan mereka menyampaikan kisahnya. Mereka menyampaikan perjalanan ceritanya. Ada di antara mereka berpindah agama dari satu ke yang lainnya. Sampai putih lihianya. Dia mendapatkan dakwah salafiyah. Dari agama ini, agama bukan mazhab ini, mazhab ini. Agama. Dari agama ini, agama ini. Sampai agama yang tidak pernah ada nasnya. Agama yang paling kubur. Sampai kemudian dari agama-agama samawat. Sampai kemudian ketemu dengan Islam. Ketemu dengan Islam, ketemu dengan dakwah salafiyah. Betapa dia bercerita luar biasa. Perjuangan tidak sedikit. Tidak suatu yang remeh. Demikian. Dia berhadapan dengan orang-orangnya, orang-orang kafir. Di tengah kondisinya sebagai seorang muslim. Dan itu sampai hari ini. Yakni orang-orang yang ingin berislam. Berpegang dengan hidayah Allah di negeri-negeri kafir. Bukan hal yang mudah dan remeh. Mereka memiliki resiko yang lebih berat. Maka coba lihat anugerah Allah kepada kalian. Coba dipikirkan, ini anugerah besar. Apakah saya ganti, saya jadi mereka, mereka jadi saya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sebagai bentuk pembukaan dari keterangan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan. Bagi kita semuanya. Membimbing kita, menyemangatkan kita. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.